Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله حاضرين dan حاضرات kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di majelis yang mulia ini, di masjid yang agung ini, untuk sebuah kegiatan yang insyaallah taala kita semua berharap semoga dari kegiatan ini kita mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perkumpulan kita di masjid ini, pertemuan kita di masjid ini dijadikan sebagai pertemuan yang selalu membawa rahmat, kita mengambil bekal rahmat darinya, dan setelah pertemuan ini kita membawa suatu dari rahmat yang menjadi bekal untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini sebagaimana yang telah diumumkan, kita akan mengkaji pembahasan tentang fikih puasa. Pembahasan fikih puasa ini insyaallah taala kita akan bahas dengan merujuk kepada buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang disebut dengan nama Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih dan lebih dikenal di tengah kaum muslimin dengan nama Sahih Al-Bukhari. Ya, kita akan mengambil pembahasan Kitab As-Sawm dari buku ini. Pembahasan Kitab As-Sawm. Dimaklumi bahwa pembahasan puasa adalah salah satu pembahasan yang penting dan wajib diketahui atas setiap muslim dan muslimah yang akan memasuki bulan Ramadan. Akan memasuki bulan Ramadan. Dan kita sekarang ini mendekati pertengahan bulan Syaban. Insyaallah taala tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua umur yang panjang, memuliakan kita semua dengan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan dan memperoleh berbagai kebaikan dan pahala di dalamnya. Maka untuk menghadapi bulan Ramadan tersebut, seorang muslim dan muslimah memerlukan bekal-bekal, persiapan-persiapan. Bekal dan persiapan serta keseriusan seseorang untuk memasuki bulan Ramadan ini menentukan besar kecilnya kebaikan dan pahala yang dia peroleh di bulan Ramadan tersebut. Iya. Karena sebuah ilmu atau sebuah amalan ibadah, amalan itu semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau amalan itu dikerjakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka dari hal yang penting kita mempelajari bagaimana fikih tentang puasa. Bagaimana fikih tentang puasa, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Apa kewajiban seorang muslim dan muslimah di dalam menjalankan puasa itu? Kemudian apa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah di dalam menunaikan ibadah puasanya? Iya. Ini sejumlah dari pembahasan perlu untuk diperhatikan. Dan tidak sepantasnya seorang lalai darinya, sebab ini berkaitan dengan kewajiban. Dia adalah salah satu rukun dari rukun Islam, sebagaimana yang insyaallah ta'ala akan diterangkan. Pembahasan kitabus shaum ini dari Sahih Al-Bukhari, penjelasan tentang kitab tentang berpuasa. Dan puasa itu terbagi dua. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa Ramadan, itu yang paling pertama. Dan yang kedua dari puasa wajib adalah puasa yang seorang bernadar untuk melakukannya. Dia bernadar untuk melakukannya. Selain dari itu disebut dengan nama puasa sunnah. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam pembahasan kitabus shaum ini, beliau akan membahas seluruh jenis puasa itu, puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Ya. Walaupun kita semua memaklumi kewajiban puasa di bulan Ramadan, namun bukan artinya tidak ada anjuran untuk berpuasa di selain bulan Ramadan. Ada puasa-puasa sunnah dianjurkan pada selain bulan Ramadan. Karena puasa itu sendiri adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Hal yang sangat mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Untuk pembahasan kitabus shaum ini insyaallah taala kita akan mengkajinya selama 2 hari. Iya. Selama 2 hari dengan 7 kali pertemuan, 7 sesi. Dan ini adalah sesi yang pertama kita mengkaji kitabus shaum ini. Materi dari kitabus shaum lumayan banyak. Karena itu saya akan mulai membaca dari kitab Sahih Al-Bukhari dan menerangkan kandungan dari buku ini. Ya, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kitabus shaum. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, kitab As-Sawm, ya, kitab tentang puasa. Nah, sebelumnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim, sebab ini di seluruh Sahih Al-Bukhari untuk pembahasan kitab, Imam Al-Bukhari memulainya dengan basmalah. Nah, ini etika di dalam penulisan dilakukan oleh para ulama, mencontoh Al-Quranul Karim yang pada setiap surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali di surat Taubah. Nah, surat Taubah itu bersambung dengan surah Al-Anfal, punya keterkaitan. Iya. Dan juga para ulama mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam surat menyurat beliau, dan hal yang penting yang beliau tulis itu beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu Imam Al-Bukhari di sini, sebagaimana para ulama yang lainnya di dalam buku-buku dan karya yang mereka tulis, mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, kitab As-Sawm, kitab tentang puasa. Dikatakan As-Sawm, puasa. Dikatakan pula As-Siyam. As-Sawm bisa dikatakan As-Sawm, bisa dikatakan As-Siyam. Ini dalam penggunaan bahasa Arabnya. Iya. Dan kata As-Sawm itu puasa secara bahasa, dalam pengertian bahasa Arab, kata saum bermana al-imsak. Bermana al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Ya. Al-imsak artinya apa? Menahan. Dan ini penggunaan secara bahasa di gunakan di dalam Al-Quran, seperti ucapan Maryam, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Maryam, faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Katakanlah bahwa saya bernadar untuk Allah Ar-Rahman, saya bernadar untuk melakukan puasa. Untuk melakukan puasa, maka pada hari ini saya tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Iya. Jadi ayat ini disebutkan bahwa Maryam berkata, saya berpuasa. Apa jenis puasanya? Yaitu menahan, tidak berbicara dengan seorang pun. Jadi puasa secara umum dari pengertian bahasa adalah menahan. Iya. Adapun makna istilah dari sisi istilah syariat tentang puasa itu, puasa secara istilah syar'i diberikan definisi oleh Ibnu al-Mulaqqin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau At-Tawdih, yang merupakan syarah dari Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, imsakun makhsus fi zamanin makhsus min syakhsin makhsus ma'an niyati bi syara'ita makhsusah. Kata beliau, puasa adalah imsak makhsus, penahanan yang khusus, penahanan tertentu. Ya, sebab seorang yang berpuasa tidak menahan segala perkara. Ada hal tertentu yang mereka tahan, yaitu menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari hubungan suami istri. Ya. Fi zamanin makhsus. Penahanan ini adalah pada waktu tertentu. Iya. Jadi seorang berpuasa bukan satu hari satu malam, tapi pada waktu tertentu. Karena puasa itu dilakukan dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa adalah fi zamanin makhsus, pada waktu yang tertentu. Min syakhsin makhsus. Kelanjutan definisi, dari orang tertentu. Ya, jadi puasa itu dilakukan oleh orang tertentu. Tidak semua orang diwajibkan berpuasa. Ada syarat-syarat kewajiban. Iya. Ada syarat-syarat kewajiban, insyaallah ta'ala akan diterangkan. Ya, karena itu orang yang tidak waras, tidak ada kewajiban berpuasa. Anak kecil yang belum balik, tidak wajib untuk berpuasa. Ya. Dia ada syarat-syarat. Ya, demikian pula berkaitan dengan perempuan yang haid atau nifas, berkaitan dengan seorang yang mukim atau dia safar, berkaitan dengan seorang yang punya udur, dia sakit atau tidak. Ya. Jadi ini pada orang-orang tertentu yang memenuhi syarat. Ma'an niyyah. Kelanjutan definisi, disertai dengan niat. Karena puasa itu adalah ibadah. Dan ibadah harus disertai dengan niat. Harus disertai dengan niat. Iya. Kemudian kata beliau, bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat yang tertentu. Iya. Ada syarat yang telah ditentukan di dalam syariat. Iya. Berkaitan dengan puasa ini. Nah, ini semua insyaallah ta'ala akan kita pelajari. Jadi secara global, ini definisi puasa. Dari definisi bisa dipahami sudut-sudut pembahasan yang akan dibahas oleh orang yang mengkaji pembahasan tentang fikih puasa. Jadi saya ulangi definisinya. Puasa adalah penahanan tertentu pada waktu tertentu dari orang tertentu, disertai dengan niat, dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Iya. Baik. Ini yang disebut dengan puasa. Kemudian setelah kita memahami definisi dari puasa ini, sekarang kita akan memasuki dan membaca uraian-uraian Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, membawakan hadith-hadith yang menjelaskan tentang fikih puasa. Di bab yang pertama, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, babu wujubi saumi Ramadan. Bab kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ini bab yang pertama yang diterangkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Setelah menjelaskan kewajiban, baru beliau di bab-bab setelahnya menguraikan tentang keutamaan berpuasa. Tentang keutamaan berpuasa. Nah, dan ini pelajaran yang berharga bagi seorang muslim dan muslimah, bahwa seorang itu tatkala melakukan sebuah amalan, dia melakukan amalan tersebut karena kesadaran, karena kewajiban terhadap amalan, bukan hanya sekadar ia memikirkan keutamaan-keutamaan, tapi yang paling mendasar adalah mengetahui kewajiban dan hukumnya. Sebab kadang ada orang yang memahami ini amalan yang utama, amalan yang dianjurkan, tapi sekedar penganjuran dan keutamaan ya, tidaklah cukup untuk membuat seseorang itu melaksanakan sebuah ibadah secara sempurna atau secara terus menerus. Berbeda kalau dia memahami kewajiban, maka dia tahu bahwa ini adalah suatu hal yang tidak terlepas dari dirinya. Dan kewajiban-kewajiban syariat itu adalah kebaikan untuk hamba itu sendiri. Dari perkara yang menjamin kebaikannya di dunia dan di akhirat. Ya. Karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini memulai dengan menjelaskan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Beliau terangkan hukum wajib dulu, baru setelah itu beliau terangkan tentang sunnah-sunnah, keutamaan-keutamaan. Kata beliau, babu wujubi shaumi Ramadan, bab kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi kewajiban berpuasanya ini adalah berpuasa di bulan apa? Di bulan Ramadan. Inilah puasa wajib yang diwajibkan terhadap kaum muslimin dan muslimat. Ya. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan dalil tentang kewajibannya. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, perhatikan ayatnya. Dimulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwa puasa ini adalah bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan, hal yang sangat penting dari keimanan. Dan puasa adalah sifat khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini penjelasan kewajiban. Menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadan itu adalah hal yang diwajibkan terhadap orang-orang yang beriman, terhadap kaum muslimin dan muslimat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya. Ini menunjukkan bahwa puasa ini bukanlah syariat umat Islam saja, tapi puasa juga merupakan syariat umat-umat yang telah berlalu. Ya. Walaupun di dalam syariat para nabi ada perbedaan tentang tata caranya dan kaifiatnya. Ya, seperti misalnya kalau di syariat kita, ya, seseorang yang bertobat pada sebuah dosa yang dia lakukan antara dia dan antara Allah, dia bertobat. Ya, maka syarat tobat itu adalah ia meninggalkan perbuatan dosa, kemudian menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan, kemudian dia berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Ya. Ini diantara syarat bertobat di syariat kita. Namun di syariat Nabi Musa alaihissalam, siapa yang ingin bertobat, maka dia diperintah untuk membunuh dirinya sendiri. Iya. Karena itu di ayat di surah Al-Baqarah disebutkan ucapan Nabi Musa kepada mereka, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Ya. Jadi syariat berbeda. Demikian pula puasa. Puasa di syariat Nabi Zakaria alaihi salam dan itu di masa Maryam. Syariat mereka berpuasa adalah dengan tidak berbicara. Dengan tidak berbicara. Dan Nabi Zakaria sendiri ketika berpuasa tiga hari, beliau ya juga berisyarat kepada kaumnya. Berisyarat. Tidak berbicara. Jadi syariat mereka berpuasa adalah dengan tidak berbicara. Berbeda dengan kita umat Islam. Kita punya syariat berpuasa. Ada ketentuan-ketentuannya. Boleh berbicara. Ya. Boleh seorang itu berbicara. Berucap. Tapi ada hal yang lain yang dia tahan. Tidak boleh makan. Tidak boleh minum. Dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Jelas ya? Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Iya. Jadi puasa ini termasuk hal yang menyebabkan seseorang itu bertakwa kepada Allah. Dianggap ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwa puasa dari manfaat dan kebaikannya, siapa yang melaksanakannya sesuai dengan tuntunan, mengambil hikmah dan pelajaran darinya, maka pada puasa tersebut terdapat hal yang menyebabkan seseorang itu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini ayat Al-Qur'an yang menunjukkan tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Setelah menyebutkan ayat, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan 3 hadis. Iya. Beliau menyebutkan 3 hadis di sini. Hadis yang pertama, kata beliau, haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'id. Imam Al-Bukhari berkata, menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id. Ya, Abu Raja Al-Baghlani Al-Thaqafi. Kata beliau, haddatsana Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far. Ya, nama lengkapnya Ismail bin Ja'far ibnu Abi Katsir Al-Madani. An-Nabi Suhail, dari Abu Suhail. Abu Suhail, nama beliau Nafi' ibn Malik ibn Abi Amir Al-Madani. Orang Madinah juga. Ya, Abu Suhail ini paman dari Imam Malik bin Anas. An-Abihi, dari ayahnya, yaitu Malik bin Abi Amir. An-Talha bin Ubaidillah, dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat. Ya, berkaitan dengan rawi-rawi riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, saya tidak akan banyak meluas ya menjelaskannya. Cuma saya uraikan nama-nama. Ya. Tapi penjelasan secara lengkap tentang rawi saya tidak terangkan sebab waktu tidak mencukupi untuk hal ini. Baik. Kata beliau, anna arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya seorang A'rabi. A'rabi itu adalah orang yang tinggal di badia, di pedalaman. Ya, dia tidak punya tempat menetap tertentu. Itu A'rabi namanya. Ya. Jadi orang pedalaman, orang Arab pedalaman itu disebut dengan nama apa? A'rabi. Jadi seorang A'rabi jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tha'ira ar-ra's. Dalam keadaan rambut kepalanya itu apa namanya? Ya. tidak beraturan. Sa'irul ra'as. Dan ini kebiasaan Arabi, ya, dibeda tentunya beda antara orang yang biasa tinggal di pedalaman dengan orang yang berada di kota dari sisi keadaan dan penampilan. Ya. Dan Arabi ini datang dengan penampilan ia sebagai Arabi. Faqala, kemudian orang ini Arabi ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ وهي رسول الله kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan terhadap saya dari kewajiban salat itu." Ya, perhatikan ya Arabi ini, walaupun dia orang pedalaman, ya, tapi pertanyaannya adalah pertanyaan yang kadang orang-orang di kota tidak menanyakannya. Ya. Ini pertanyaan tentang agamanya. Pertanyaan yang berkaitan tentang sorga dan nerakanya. Dan itulah nikmatnya dan indahnya Islam. Sebab siapa yang mengenal keislaman, dimanapun ia berada, maka keislaman yang dia kenal ini selalu akan memberikan keindahan di dalam kehidupannya, selalu akan mengantarnya kepada hal-hal yang bermanfaat di dalam kehidupannya. Iya. Arabi ini bertanya, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritahu saya, apa kewajiban sholat terhadapku? Sholat yang diwajibkan itu apa?" Iya. Ini pertanyaan Arabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaannya. Ya, akan datang ya, Nabi menjawab, kemudian Arabi bertanya lagi, Nabi menjawab lagi, Arabi bertanya lagi, Nabi menjawab lagi. Jelas ya? Dan ini menunjukkan kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang yang bertanya. Iya. Menghadapi orang-orang yang bertanya dan dipandang ia di dalam pertanyaannya perlu untuk mengetahui hukum-hukumnya. Ya, perlu mengenal. Ia perlu mengenal bagaimana ketentuan syariat di dalamnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan kewajiban sholat apa yang diwajibkan terhadapku. Nabi menjawabnya, "As-salawati al-khamsa, illa an tattawwa'a syai'an." Kata beliau, diwajibkan atas engkau sholat 5 waktu. Diwajibkan atas engkau sholat 5 waktu. Kecuali kalau engkau melakukan sholat tatawu'. Sesuatu dari sholat apa? Tatawu'. Ya. Sholat tatawu' ini kadang dibahasakan oleh orang-orang dengan bahasa sholat sunnah. Dibahasakan atau diterjemah dengan kata sholat sunnah. Dan ini sebenarnya penerjemahan yang kurang. Sebab kalimat tatawu itu adalah kadar tambahan yang dikerjakan oleh seseorang. Ya, dan kadar ini ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Karena itu siapa yang berdalilkan dengan hadis ini mengatakan bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah. Karena Nabi mengatakan yang wajib cuma sholat 5 waktu, yang lainnya tatawu. Maka ini pendalilan bukan pada tempatnya. Karena dari sisi konteks hadis tidak mendukung. Sekali lagi, kata tatawu itu kata yang bisa menunjukkan makna sunnah dan bisa menunjukkan makna wajib. Itu kata tatawu. Iya. Jelas ya? Dan ada sholat sunnah yang wajib. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Demikian pula pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama adalah sholat kusuf, sholat gerhana. Ya. Ini dari sholat yang diwajibkan. Selainnya disebut dengan nama sholat yang disunnahkan. Seorang tatawu di dalamnya. Sholat witir, sholat qiyamul lail, sholat apa duha, kemudian sholat tahiyatul masjid, ya, salat rawatib dan selainnya dari salat-salat sunnah. Baik. Maka di sini Nabi menjelaskan kewajiban yang diwajibkan adalah salat lima waktu. Ya. Faqala, kemudian setelah mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat, Arabi kembali bertanya, "Akhbirni bima faradallahu alayya min as-siyam." Kabarkanlah kepadaku, beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan terhadapku dari puasa itu. Jadi ini pertanyaan yang kedua. Arabi bertanya, puasa apa yang diwajibkan terhadap saya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Syahr Ramadan illa an tatawwa." Puasa yang diwajibkan atas engkau adalah puasa di bulan Ramadan. Kecuali kalau kamu apa? Kecuali kalau kamu melakukan tatawu, puasa sunnah, puasa yang sifatnya tatawu. Iya. Ini sisi pendalilan Imam Al-Bukhari di sini. Maksud beliau membawakan hadits di sini, beliau ingin menunjukkan bahwa puasa di bulan Ramadan itu adalah puasa yang diwajibkan. Puasa yang diwajibkan terhadap kaum muslimin. Faqala, kemudian Arabi bertanya lagi, "Akhbirni ma faradallahu alayya min az-zakah." Kabarkan kepadaku apa yang yang Allah wajibkan terhadapku dari zakat. Iya. Qala, fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'il Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Arab ini bagaimana syariat-syariat Islam, tuntunan syariat. Iya. Kemudian Arabi berkata, "Walladhi akramaka bil haqq." Demi Allah yang memuliakan engkau Nabi Muhammad dengan kebenaran. Ya, ini menunjukkan bahwa siapa yang mengenal kebenaran, maka itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Karena itu, seorang hamba yang mengenal jalan Al-Quran dan mengenal jalan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengenal jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dia bersyukur. Karena itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Iya. Dan kemuliaan ini, siapa yang Allah haramkan darinya, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Allah berfirman, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Karena itu kemuliaan diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang itu hendaknya memahami nikmat bahwa ia dengan mengenal Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Karena itu Arab ini berkata, "Demi Allah yang memuliakan engkau dengan kebenaran." Ya, la atatawwa'u syai'an wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'a. Arabi ini berkata, demi Allah saya tidak melakukan tatawu' sama sekali dan saya tidak akan mengurangi apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadapku. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aflaha in shadaq." Orang ini pasti beruntung kalau dia jujur. Au dakhalal jannata in shadaq. Sebuah riwayat, dia pasti masuk surga kalau dia jujur. Iya. Jadi Arabi ini berkata, saya ingin melakukan kewajiban. Adapun yang sunnah, kadar yang lebih dari kewajiban, saya tidak lakukan. Iya. Tapi dia tidak akan mengurangi kewajiban. Kemudian Nabi berkata, dia telah jujur. Dia masuk surga kalau dia telah beruntung. Dia masuk surga apabila dia jujur. Iya, di dalam ucapannya tersebut. Ya, maka ini memberikan kepada kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa seorang muslim dan muslimah apabila ia berusaha menjaga dirinya untuk menunaikan segala yang Allah wajibkan terhadapnya, menyempurnakan kewajiban, tidak menguranginya, sekadar dia jaga ini saja, itu sudah cukup baginya. Mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan. Ya, mendapatkan surga. Dan dia pasti beruntung. Apalagi kalau dia tambah lagi dengan hal-hal yang sunnah. Ya, perkara-perkara yang sunnah. Nah, karena itu kaum muslimin itu ada 3 tingkatan. Kaum muslimin dan muslimat ada berapa? Ada 3 tingkatan. Ya. Tingkatan yang pertama, ini tingkatan mereka yang menzalimi dirinya. Tingkatan yang menzalimi dirinya. Bagaimana itu dia menzalimi dirinya? Dia kurang di dalam melakukan kewajiban. Juga kurang di dalam meninggalkan larangan. Kewajiban ada saja yang dia tinggalkan. Larangan ada saja yang dia langgar. Iya. Jelas ya? Maka ini disebut menzalimi dirinya. Tingkatan yang kedua dari kaum muslimin adalah mereka yang pertengahan. Mereka yang pertengahan. Yang pertengahan ini dia tunaikan semua kewajiban. Dia tinggalkan semua yang dilarang. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan sunnah, yang disunnahkan, yang dianjurkan, dia kurang di dalam melakukannya. Ini yang pertengahan. Dan tingkatan yang ketiga, ini yang paling tingginya, adalah sabiqun lil khairat. Mereka yang berlomba-lomba dengan apa? Kebaikan. Ya, sifat yang berlomba-lomba dengan kebaikan ini, dia tunaikan semua kewajiban, dia tinggalkan semua larangan, dia laksanakan semua yang sunnah, sampai yang mubah saja, hal yang kadang dibolehkan, kadang yang dia bolehkan ini dia tinggalkan untuk mengejar yang lebih afdal darinya. Ini orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya. Jadi di kadar yang kedua, seorang berada di pertengahan sedang-sedang, Nabi sudah mengatakan di dalam hadis ini, aflaha in sadaq. Dia telah beruntung. Kalau dia jujur, di riwayat yang lain, dakhalal jannata in sadaq. Dia masuk surga. Apabila dia apa? Dia jujur. Ya. Dan ini juga memberikan kepada kita pelajaran bahwa kejujuran itu dituntut pada seorang muslim dan muslimat. Kejujuran. As-sidq. Dan sidq ini ya, bisa dibahasakan dengan bahasa kejujuran. Bisa dibahasakan dengan bahasa kesungguhan. Sebab siapa yang jujur, bersungguh-sungguh, maka pasti akan terbuka untuknya berbagai jalan kebaikan. Allah berfirman, falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Andai kata mereka itu jujur kepada Allah, pasti itu yang terbaik untuk mereka. Pasti mendapatkan kebaikan kalau dia jujur. Iya. Baik. Kemudian hadis yang kedua, kata penulis rahimahullahu ta'ala, kata Imam Al-Bukhari, haddathana Musaddad. Menceritakan kepada kami Musaddad. Musaddad ini adalah Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Kata beliau, haddathana Ismail. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Ismail. Ismail ini, nama lengkapnya Ismail Ibn Ibrahim. Lebih dikenal dengan panggilan Ibn Ulayya. An Ayyub, dari Ayyub. Ayyub adalah seorang imam besar di masanya. Nama lengkapnya Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. An Nafi', dari Nafi', yaitu Nafi' Maulah Abdullah bin Umar. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan meridhai ayahnya. Annahu qala, beliau berkata, shama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Asyura. Puasa Asyura ini adalah puasa tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura adalah puasa apa? Puasa tanggal 10 Muharram. Iya. Jadi Nabi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Wa amara bi siyamihi. Dan beliau memerintah agar supaya kaum muslimin dan muslimat melakukan puasa Asyura ini. Ya, menunjukkan bahwa puasa Asyura dahulunya adalah puasa yang diwajibkan. Ya, puasa yang diwajibkan. Karena dimaklumi bahwa kewajiban puasa itu adalah di tahun kedua Hijriah. Kewajiban puasa. Ya, di tahun kedua Hijriah. Nah, Ibn al-Mulakin menyebutkan bahwa kewajiban puasa itu turun di bulan Sya'ban. Turun di bulan Sya'ban di permulaan bulan yang ke-18 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, Nabi berhijrah di bulan yang ke-18-nya. Kalau bulan ke-18 berarti sudah tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Ya. Di bulan Sya'ban turun kewajiban puasa itu. Nah, demikian yang disebutkan oleh kebanyakan para ulama kita, pakar sejarah. Iya, itu kewajiban puasa. Dan kewajiban puasa ini, menurut pendapat sejumlah ulama, dia dibarengkan dengan kewajiban zakat. Ada juga kewajiban zakat bersamanya. Namun zakat itu sendiri, ada yang mengatakan bahwa kewajibannya adalah sebelum hijrah, masih di Mekah sudah diwajibkan. Iya. Namun yang benarnya bahwa kewajibannya, ya, mungkin ada perintahnya di Mekah, zakat itu ada perintahnya di Mekah, namun kewajibannya dia sendiri ditentukan tentang kadarnya, nisabnya, berapa yang dikeluarkan, itu diwajibkan di Madinah. Baik. Jadi sekali lagi, puasa yang wajib terhadap kaum muslimin dahulunya adalah puasa apa? Puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Ya. Begitu Nabi hijrah ke Madinah di tahun kedua Hijriah, barulah turun kewajiban apa? Puasa Ramadan. Karena itu kata Ibnu Umar, falamma furidha Ramadanu turik. Begitu bulan Ramadan ini diwajibkan, maka ditinggalkanlah puasa Asyura. Ditinggalkan maksudnya tidak diwajibkan. Bukan artinya tidak ditinggalkan, bukan artinya tidak dilakukan. Ya. Bukan itu ya maknanya. Tapi ditinggalkan di sini artinya kewajibannya ditinggalkan. Adapun sunnahnya melakukan puasa Asyura itu tetap ada dan dianjurkan oleh Nabi. Dan akan datang insyaallah taala bab khusus dari Imam Al-Bukhari tentang anjuran berpuasa pada hari Asyura. Kemudian kata Imam Al-Bukhari dalam kelanjutan riwayat, wa kana Abdullah la yasumuhu illa yuwafiqa saumahu. Dan adalah Abdullah bin Umar, beliau tidak melakukan puasa Asyura ini kecuali kalau puasa itu bertepatan dengan puasa beliau. Ya, ini perbuatan dari Ibnu Umar ya radhiyallahu taala anhu. Ya, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan tuntunan umum tentang puasa Asyura. Ya, dan dia adalah sunnah yang sangat disunnahkan. Boleh seorang melakukannya secara khusus, ya, walaupun dia punya kebiasaan puasa. Misalnya seorang punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Ya, kalau Ibnu Umar misalnya beliau punya kebiasaan Senin Kamis, kalau Asyura bertepatan dengan Senin atau Kamis beliau puasa. Kalau tidak maka beliau tidak puasa. Ya, namun pendapat yang dipegang oleh kebanyakan sahabat yang lainnya atau yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dipegang oleh kebanyakan ulama bahwa puasa Asyura itu disunnahkan untuk dilakukan walaupun jatuh bertepatan dengan tidak bukan kebiasaan puasanya. Misalnya hari Asyura, hari Selasa. Dia punya kebiasaan puasa Senin dan Kamis. Maka tidak apa-apa dia puasa hari Selasa. Untuk puasa apa? Asyura. Karena dia adalah puasa yang disunnahkan. Baik. Kemudian dalam riwayat yang ketiga. Kata beliau, haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'id. Menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Ya, nama lengkapnya Abu Raja al-Baglani. Al-Thaqafi. Qala haddatsana al-Layth. Kata beliau menceritakan kepada kami al-Layth. Yaitu al-Layth ibn Sa'ad Abu al-Harith al-Fahmi. An-Yazid ibn Abi Habib. Yaitu Yazid bin Abi Habib al-Misri. Ini semuanya dari dua orang ini dari ulama Mesir. Anna Iraq ibn Malik. Sesungguhnya Iraq ibn Malik. Iraq bin Malik al-Madani. Orang Medina. Thiqah. Haddathahu. Ia bercerita. Anna Urwata. Sesungguhnya Urwa. Itu Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam. Ya rahimahullah. Akhbarahu bahwa Urwa mengabarkan kepadanya. An Aisyatah. Radiyallahu anha. Dari Aisyah. Radiyallahu anha. Yaitu ibu kaum mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, beliau berkata, anna Quraisyan kanat tasumu yawma Asyura fil jahiliyah. Thumma umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi siyamihi hatta furida Ramadan. Ya, kata Aisyah, sungguhnya orang-orang Quraisy, mereka di masa jahiliyah berpuasa di hari Asyura. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk melakukan puasa itu. Jadi puasa Asyura ini tetap diperintah. Beliau melakukannya hatta furida Ramadan. Sampai datang kewajiban puasa Ramadan. Iya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, tentang puasa Asyura, Nabi berkata, "Man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a aftarahu." Siapa yang berkehendak, silakan dia puasa hari Asyura, dan siapa yang berkehendak, silakan dia berbuka di hari Asyura. Maksudnya, hari Asyura bukan lagi puasa wajib, tapi menjadi puasa apa? Menjadi puasa sunnah. Baik, ini beberapa dalil yang menunjukkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Iya. Dan dimaklumi bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu adalah rukun Islam yang keberapa? Hah? Yang ketiga atau yang keempat? Afwan, yang keempat atau yang kelima? Hah? Nah. Sebagian ulama yang mengatakan puasa adalah rukun Islam yang keempat. Dan ini yang masyhurnya di Indonesia. Dan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan dia adalah kewajiban yang rukun Islam yang kelima. Dan ini yang paling masyhur di kalangan banyak ulama. Ya, karena itu Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau mendahulukan pembahasan haji kemudian pembahasan puasa. Karena Imam Al-Bukhari berpendapat apa? Puasa itu di urutan kelima. Ya, kalau Imam Muslim sebaliknya. Beliau mendahulukan pembahasan puasa dahulu, kemudian pembahasan haji. Karena ada dalam hadits Umar bin Khattab, didahulukan puasa, kemudian haji. Tapi kalau dalam hadits Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, didahulukan haji, kemudian puasa. Didahulukan haji, kemudian puasa. Baik. Maka dia adalah salah satu dari rukun Islam yang agung. Ya, pondasi Islam yang agung. Sekarang kita baca, bab berikutnya menjelaskan tentang keutamaan. Kata beliau, babu fadlis saum, bab tentang keutamaan berpuasa. Kata beliau, haddathana Abdullah bin Maslama. Menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslama. Ya, Al-Madani, beliau orang Medina. Cuman belakangan beliau tinggal di Basrah. An-Malik, dari Malik, yaitu Imam Malik bin Anas. Al-Asbahi, Al-Madani. An-Abi Zinad, dari Abu Zinad. Abu Zinad namanya Abdullah bin Takwan. Anil A'raj. Dari Al-A'raj. Nama beliau Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sanad semua perawinya dari penduduk Madinah. Semua perawi hadis ini dari penduduk apa? Penduduk Madinah. Nah, dimaklumi ya dalam periwayatan, kalau semua perawinya dari satu kota, itu seorang lebih tenang menerima riwayatnya. Karena kalau dia dalam satu kota, itu berarti kemungkinan bersambungnya dan berjumpanya lebih kuat. Ya, dan lebih kuat dan lebih pasti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Nabi bersabda, puasa itu adalah junnah. Nah, puasa itu adalah perisai. Dia adalah perisai. Tameng yang dipakai berlindung. Perisai yang dipakai apa? Ketika berperang. Karena itu datang dalam riwayat di luar Bukhari dan Muslim, dikatakan as-saumu junnah. Kajunnati ahadikum fil qital. Puasa itu adalah perisai, seperti perisai salah seorang dari kalian kalau dia sedang berperang. Iya. Maka puasa ini adalah perisai yang menjaga seorang dari kejelekan. Puasa adalah perisai yang menjaga seorang dari kemurkaan Allah. Puasa adalah perisai yang menjaga seorang dari api neraka. Iya. Ini makna junnah. Sebab junnah kalau dikatakan perisai, dia adalah hal yang melindunginya. Melindunginya dari segala kejelekan. Melindunginya dari segala kejelekan. Ya. Kemudian Nabi memberikan ketentuan, fala yarfud wa la yajhal. Kalau dia puasa, la yarfud. Jangan dia melakukan rafath. Rafath ini melakukan hubungan suami istri. Ya. Tidak boleh. Tidak ada juga yang menafsirkan rafath, dia melakukan pendahuluan-pendahuluan. Iya. Itu sama saja. Ya. Melakukan hubungan atau pendahuluan hubungan, semuanya tidak diperbolehkan. Jelasnya? Ya. Wala yajhal. Dan jangan dia berbuat jahil. Berbuat jahil di sini, kata jahil, itu adalah sesuatu yang tidak dibangun di atas ilmu. Sesuatu yang menyelisihi ketentuan Rasulullah. Itu makna berbuat jahil. Masuk di dalamnya dia berbuat maksiat. Ya. Dia apa mengganggu orang lain atau yang semisal dengan itu. Iya. Fala yarfud, jangan dia melakukan rafath, wala yajhal, dan jangan dia berbuat jahil. Wa in imru'un qatalahu. Kalau ada seorang yang memeranginya, ya. Ada seorang yang bertikai dengannya, atau syatamahu, atau ada orang yang mencelanya, mencercanya, falyakul inni sha'im marratain. Hendaknya dia berkata, saya puasa. Jelas ya? Dua kali diucapkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa dari ciri orang yang berpuasa itu ada kesabaran padanya. Ya, sebab itu maksud dari puasa. Maksud dari puasa. Karena puasa adalah bentuk dari apa? Bentuk dari kesabaran. Bentuk dari kesabaran. Iya. Maka termasuk dari jenis kesabaran pada puasa, kalau ada yang mencelanya, ada yang mengajaknya untuk bertengkar, ya. Maka dia berkata, saya berpuasa. Karena orang yang berpuasa tidak pantas untuk melayani hal-hal yang seperti itu. Kemudian Nabi berkata, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya. Disumpah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan boleh seorang itu bersumpah untuk menekankan sebuah perkara, menguatkan sebuah perkara. Walaupun dia tidak diminta bersumpah. Iya. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Ini bentuk penyerahan diri. Seorang selalu ya, mengingat bahwa dirinya itu di tangan Allah. kapan Allah berkehendak mencabutnya, mengambilnya, tidak ada yang bisa menahannya. Kapan Allah mewafatkannya, maka tidak ada yang bisa apa? Tidak ada yang bisa menghindarinya. Iya. Dan ini kalimat-kalimat berjalan di lisan Rasulullah, di lisan para sahabat. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Iya. Kalimat-kalimat sumpah mereka itu terdapat makna-makna yang mengingatkan. Mengingatkan akan kehidupan akhirat. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Di tangannya itu di tangan Allah. Terdapat di dalamnya penetapan sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, la khulufu famis sa'imi athyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh khuluf, bau mulut. Ya. Khuluf ini bau mulut yang bau itu berasal dari pencernaan yang kosong. Akhirnya keluar bau. Jelas ya? Bau mulut orang yang berpuasa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Allah dia lebih harum dari bau kasturi. Dari bau wangian al-misk. Iya. Padahal ini dari jenis wangi-wangian yang harum. Bersama dengan itu, di sisi Allah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum. Ya, maka ini dari keutamaan orang-orang yang berpuasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang yang berpuasa itu dia meninggalkan makanannya. Ini menunjukkan bahwa syarat berpuasa, orang yang berpuasa dia tinggalkan makanan, tidak boleh dia makan. Wa syarabahu, dia tinggalkan minumnya, tidak boleh dia minum. Wa syahwatahu, dan tidak boleh dia mengumbar syahwat, dia tinggalkan syahwatnya. Ya, akan datang nanti ya pembahasan tentang masalah mencium, memeluk istri, ya. Dan pembahasan itu ada kaitannya dengan hal ini. Harus selalu dikaitkan. Jangan sampai masuk ke dalam bentuk syahwat atau bentuk dari rafath. Sebab ini ada dua hal yang terlarang. Sepanjang tidak masuk ke dalam dua bentuk yang terlarang ini, maka hadith-hadith yang menjelaskan tentang pembolehan mencium dan memeluk itu diarahkan ke sana. Iya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu li." Baik, ini ada yang mahdhuf ya dalam riwayat. Tidak disebutkan, sebab ini dari hadis qudsi. Iya. Ada di riwayat yang lain diterangkan bahwa Allah firman, "As-siyamu li wa ana ajizzi bihi." Puasa itu adalah milikku. Ya. Dan aku yang akan memberikan pahala untuknya. Ini keutamaan yang sangat besar bagi puasa, karena puasa itu diberi pahala khusus oleh Allah. Ya, Allah berkata, puasa adalah milikku. Ya, padahal ibadah itu banyak, banyak sekali ibadah. Tapi dari seluruh ibadah itu, Allah hanya mengkhususkan apa? Puasa, bahwa puasa adalah milikku. Dan aku yang akan memberi pahala khusus untuknya. Sedangkan pahala yang lainnya, ibadah yang lainnya, al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Dalam sebuah riwayat, dibalas dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu kalau ibadah yang lainnya. Tapi ibadah puasa, Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala tidak terbatas. Jelas ya? Tidak terbatas. Ya, dan kaitan pahala ini tidak terbatas, itulah tadi yang saya katakan, pentingnya seorang mengenal fikih puasa. Sebab yang menentukan besar kecilnya amalan, itu adalah pengamalan ilmu seseorang terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Semakin besar keikhlasannya, semakin besar dia berada di atas tuntunan, maka semakin besar pula nilai keutamaan yang dia dapatkan di dalam puasanya. Nah, Allah firman, puasa adalah milikku dan aku yang akan membalas khusus untuknya. Ya, mungkin muncul pertanyaan, kenapa puasa dibedakan dengan ibadah yang lainnya. Ibadah yang lainnya diberi pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa diberi pahala lebih daripada itu, atau diberi pahala tidak terhingga. Ya. Kenapa? Para ulama mengatakan karena puasa itu sama dengan kesabaran. Sama dengan apa? Kesabaran. Bahkan puasa adalah lambang kesabaran. Sedangkan orang yang bersabar di dalam Al-Quran, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dilengkapi pahala untuk mereka tanpa ada perhitungan. Itu orang yang bersabar. Jadi pahalanya akan diberikan dengan jumlah yang tidak ada batasannya. Itu orang yang bersabar ya. Dan puasa ini semuanya dalam makna kesabaran. Sabar itu terbagi tiga. Ada sabar di dalam apa? Meninggalkan larangan. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan. Ada sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tiga jenis kesabaran ini semuanya ada pada puasa. Orang yang berpuasa, dia bersabar menjalankan perintah Allah, menahan makan, minum, ya, dan melakukan ketentuan-ketentuan dalam berpuasa. Orang yang berpuasa, dia bersabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Karena dia dilarang untuk makan dan minum, dia tinggalkan. Sabar dia meninggalkan. Ya. Dan di dalam kesabaran atau di dalam puasa terdapat kesabaran terhadap ketentuan Allah. Allah yang telah menentukan dirinya harus lapar sekarang ini. Saat dia berpuasa dia harus lapar, menahan dahaga. Ya. Dia menerima ketentuan Allah. Ya. Rela untuk menahan tubuh yang lemah karena tidak makan dan minum. Dia terima ketentuan itu. Maka ini bagian dari apa? Bagian dari kesabaran. Kalau begitu, puasa mengumpulkan tiga jenis kesabaran sekaligus. Di dalam puasa, terdapat sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan larangan, dan sabar di dalam apa? Di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Selesai sudah hadith yang kedua ini. Di hadith di bab yang kedua oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian di bab berikutnya ini bab yang ketiga. Baik. Di bab berikutnya berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu as-shaumu kafarah. Bab bahwa puasa itu adalah kafarah. Puasa adalah kafarah. Puasa adalah penggugur dosa. Nah, ini bab yang ketiga masih dalam penjelasan keutamaan puasa. Kemudian beliau membawakan haditsnya. Kata beliau, haddatsana Ali bin Abdullah. Ya. Ini Ali bin Abdullah ibn Najih Abu Al-Hasan Al-Madini Al-Basri, lebih dikenal dengan Ibn Al-Madini. Ini salah seorang imam besar. Ya, guru Imam Al-Bukhari yang terkemuka. Dan Imam Al-Bukhari sendiri berkata, saya tidak pernah menghinakan diriku di depan siapapun kecuali di depan, atau saya tidak pernah menganggap diriku itu kecil di depan siapapun kecuali di depan Ali bin Ibnu al-Madini. Karena Ibnu al-Madini rahimahullah ya sangat luas keilmuannya. Ya, dimaklumi dari biografi beliau. Ibnu al-Madini berkata, haddatsana Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan Ibnu Uyayna Abu Muhammad al-Hilali al-Kufi. Qala haddatsana Jami', beliau berkata menceritakan kepada kami Jami', yaitu Jami' ibn Abi Rashid al-Kufi. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il. Abu Wa'il nama lengkapnya Syaqiq ibn Salama al-Kufi. An Hudzaifah, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya dua orang sahabat, semoga Allah meridai beliau berdua. Qala, Hudzaifah berkata, qala Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu berkata, man yahfadhu haditsan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Umar bertanya, Hudzaifah ada di situ, siapa yang menghafal sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Iya. Ini pertanyaan para sahabat. Bagaimana mereka mudzakarah tentang hadis, saling mengingat akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa ini kebiasaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menghafal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Ya. Qala Hudzaifah, ana sami'tuhu yaqul. Kata Hudzaifah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhu as-salatu was-siyamu was-shadaqah. Fitnah seorang lelaki pada keluarganya, pada hartanya, pada tetangganya, itu digugurkan oleh sholat, puasa, dan sadaqah. Nah, ini sisi pendalilan Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di sini. Beliau ingin menjelaskan bahwa tiga amalan ini, sholat, puasa, dan sadaqah, yaitu zakat, tiga amalan ini itu dari amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Amalan yang menggugurkan dosa. Iya. Dan khusus untuk puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "As-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahunna." Majtanaba al-kabair. Salat lima waktu. Kemudian dari Ramadan menuju ke Ramadan berikutnya, itu adalah penggugur dosa-dosa antara keduanya. Sepanjang dia meninggalkan apa? Dosa besar. Ya, kalau dia misalnya salat duhur, masuk asar, maka antara duhur dan asar ini dosa-dosanya yang dia lakukan itu digugurkan. Dia sholat lagi maghrib, antara maghrib dan asar, dosa-dosanya apa? Digugurkan. Itu maksudnya, antara sholat lima waktu, dosa-dosa digugurkan. Demikian pula antara Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini masuk bulan Ramadan, seorang di bulan Ramadan sebelumnya dia puasa, masuk Ramadan lagi akan datang. Maka antara dua bulan ini, dua Ramadan ini, dosa antara keduanya digugurkan. Tapi dosa apa yang dimaksud? Selain dosa besar. Karena itu disebutkan di dalam kelanjutan riwayat, sepanjang dia meninggalkan dosa besar. Sepanjang dia meninggalkan apa? Dosa besar. Ya, karena dosa-dosa besar itu perlu taubat khusus. Perlu taubat untuk diampuni. Adapun dosa kecil, dosa yang merupakan bukan tidak tergolong ke dalam dosa besar, ini digugurkan oleh salat, puasa, zakat, ya semuanya menggugurkan dosa-dosa itu. Kemudian dalam kelanjutan hadis, qala, setelah mendengar jawaban Hudzaifah, Umar berkata, "Laisa as'alu an dihi." Saya tidak bertanya tentang ini. Innama as'alu anil lati tamuju kama yamujul bahr. Sungguhnya saya bertanya tentang fitnah yang bergejolak seperti gejolak lautan. Ya. Qala, maka Khudaifah berkata, wa inna duna dalika baban mughallaqa atau baban mughlaqan. Kata Khudaifah, sungguhnya fitnah yang engkau maksud itu, ya, ada pintu yang menghalanginya, pintu tertutup menghalanginya. Nah, jadi Umar sudah tahu sebenarnya fitnah itu apa. Ya, yang dimaksud oleh Umar juga dipahami oleh Khudaifah. Karena itu Khudaifah berkata, ya, ada pintu yang tertutup menghalangi fitnah itu. Jadi fitnahnya belum terbuka karena ada pintu yang tertutup menghalanginya. Qala fayuftahu aw yuksar, maka Umar bertanya, apakah pintu itu dibuka atau dipatahkan, dipecahkan? Iya. Kalau dibuka kan bisa ditutup lagi kalau dibuka. Tapi kalau dipecahkan, nah ini enggak bisa ditutup lagi, dia akan terbuka terus. Iya, karena itu Umar bertanya, dia dibuka atau dipecahkan? Qala, maka Hudzaifah menjawab, yuksar. Ya, pintunya itu akan dipecahkan. Ya. Qala, maka Umar berkata, dalika ajdaru alla yughlaqu ila yaumil qiyamah. Ini mengharuskan bahwa pintu itu tidak akan tertutup hingga hari kiamat. Qulna li masruq, maka kami berkata kepada Masruq, ya Abu Wa'il, ya, yang berkata ini. Abu Wa'il dan murid-murid Ibnu Mas'ud yang lainnya, ya, atau murid-murid Khudaifah yang lainnya berkata kepada Masruq, yaitu Masruq ibn al-Ajda Abu Aisyah al-Wadi'i. Ini seorang ulama yang sangat dekat dengan para sahabat termasuk Khudaifah. Karena itu mereka berkata kepada Masruq supaya bertanya kepada Khudaifah karena dia yang dekat. Ya. Salhu, akana Umar ya'lamu manil bab? Tanyalah kepada Khudaifah, apakah Umar tahu siapa pintu itu yang menahan fitnah ini, tidak apa namanya, pintu ini yang merupakan sebab fitnah itu tidak terjadi. Fasa'alahu, maka Masruq bertanya, faqala na'am. Masruq bertanya kepada Khudaifah, Khudaifah berkata, iya, Umar sangat mengetahuinya. Kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailata. Sebagaimana Umar tahu bahwa, ya, setelah apa, besoknya pasti ada lagi malamnya, atau setelah malam hari ada waktu besok. Ya, itu kan orang semua paham. Setelah hari ini apa? Kan hari besok. Ya, setelah malam pasti masuk waktu pagi. Ya, Umar sangat mengetahui pintu itu siapa, sebagaimana mengetahui hal yang seperti itu. Sebagaimana mengetahui bahwa setelah malam adalah waktu besok. Jelas ya? Baik. Dan Umar sangat mengenal siapa pintu ini, dan pintu ini adalah beliau sendiri radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, beliau adalah pintu yang menutup fitnah itu. Karena itu setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh, ya, mulailah ada beberapa fitnah yang terjadi di tengah kaum muslimin, dari fitnah khawarij, ya, dan sebagainya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua pelajaran yang sangat berharga, bahwa ulama itu sangat penting kedudukannya di tengah umat. Ya. Orang-orang yang berilmu sangat penting kedudukannya di tengah umat. Mereka lah yang merupakan pengaman di tengah umat, yang menjaga mereka dari segala kejelekan, menjaga mereka dari fitnah. Semakin kurang keberadaan ulama di tengah umat, semakin kurang keberadaan orang yang berilmu di tengah umat, maka akan semakin banyak kerusakan yang terjadi di tengah umat tersebut. Iya. Karena itulah dari kewajiban kaum muslimin adalah mempelajari agama mereka dan memiliki kesadaran untuk mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan agama yang baik dan benar. Iya. Agar supaya banyak orang yang berilmu di tengah umat ini. Kalau banyak orang yang berilmu di tengah umat ini, maka pasti akan sedikit kejelekan yang terjadi di tengah manusia. Iya. Kemudian di bab yang keempat, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun ar-rayyanu lis-shaimin. Bab surga ar-rayyan atau pintu ar-rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Iya. Ini bab yang keempat, masih menjelaskan tentang keutamaan puasa. Dari keutamaan orang yang berpuasa, kelak di kemudian hari orang yang berpuasa itu dipanggil dari pintu khusus masuk surga. Dipanggil dari pintu khusus. Tidak ada yang masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Ya. Ini kemuliaan bagi mereka. Kemuliaan bagi orang-orang yang berpuasa. Imam Al-Bukhari membawakan dua hadis di sini. Kata beliau dalam hadis yang pertama, haddatsana Khalid bin Makhlad. Ini Khalid bin Makhlad Al-Qatawani Al-Kufi. Iya. Qala haddatsana Sulaiman bin Bilal. Beliau berkata menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal Al-Madani. Qala haddatsani Abu Hazim. Beliau berkata menceritakan kepada saya Abu Hazim. Abu Hazim di sini adalah Salamah ibn Dinar Al-A'raj Al-Madani. Ini Abu Hazim. Sebab dia meriwayatkan dari siapa? Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ada Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Itu namanya Salman Al-Ashja'i. Salman Al-Ashja'i. Jadi ada dua nama Abu Hazim. Ada dua ulama namanya Abu Hazim, kunianya Abu Hazim. Satu bernama Salama bin Dinar, ini dia orangnya di sini. Dan satunya lagi bernama Salman Al-Ashja'i. Bagaimana cara membedakannya? Ya, cara membedakannya ada beberapa ketentuan. Salah satu ketentuannya, kalau Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah, berarti dia Salman Al-Ashja'i. Kalau Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, berarti Abu Hazim adalah Salamah ibn Dinar. Itu ketentuan dalam ilmu riwayat. Nah, Salamah bin Dinar ini, Abu Hazim Al-A'raj rahimahullahu ta'ala, beliau yang berkata, kullu ni'matin la tuqarribuka minallahi fahiyya baliyyah. Beliau berkata, setiap nikmat yang tidak membuat kamu lebih dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah terhadapmu. Iya. Ini ucapan yang indah, termasuk fikih yang mendalam dari beliau terhadap ketentuan agama. Ya, karena nikmat itu kalau tidak digunakan dalam kebaikan, ya, tidak mendekatkan seorang hamba kepada Allah, maka itu artinya bukan nikmat, itu artinya ujian, cobaan terhadapnya, musibah yang menimpanya. Ya, karena setiap nikmat akan dipertanyakan pada hari kiamat. Walatus'alunna yawma idin anin na'im. Dan sungguh kalian semua akan ditanyai pada hari kiamat tentang segala nikmat. Ya, tentang segala nikmat. Baik. Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, dari Sahal an Sahlin, yaitu Sahal bin Sa'ad ibn Malik As-Sa'idi Al-Madani radhiyallahu anhuma. Sini tertulis di cetakan buku saya, radhiyallahu anhu. Itu keliru ya, diperbaiki. Radhiyallahu anhuma. Sebab dia dan ayahnya dua-duanya sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Inna fil jannati baban." Sungguhnya di surga itu ada sebuah pintu. Jadi surga punya beberapa pintu. Ya. Sebagaimana neraka juga punya beberapa pintu. Di antara pintu surga ini ada pintu disebut dengan nama pintu Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lakur Rayyan. Sungguhnya pada surga itu ada sebuah pintu disebut dengan nama pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ini kalau diartikan secara bahasa, itu adalah orang yang selalu puas ketika minum. Ya, tidak ada dahaga padanya. Tidak pernah kehausan. Itu pintu Rayyan namanya. Ya, disebut Rayyan, dimaklumi ya. Ini balasan untuk orang-orang yang berpuasa. Karena mereka menahan dahaga saat di dunia menunaikan kewajiban. Ya. Menahan lapar. Maka Allah muliakan mereka pada hari kiamat dengan kepuasan. Dengan kesejukan. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kehausan terhadap mereka. Ya. Ini pintu Ar-Rayyan. Sungguhnya di sorga ada sebuah pintu disebut dengan nama pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imun. Orang-orang berpuasa masuk melalui pintu tersebut. Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga melalui pintu itu selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqa. Apabila mereka semuanya sudah masuk ke dalam surga, orang-orang berpuasa semuanya sudah masuk, maka pintunya pun ditutup. Falam yadkhul minhu ahad. Maka tidak ada lagi seorang yang masuk melalui pintu itu. Hanya orang-orang berpuasa saja. Jelas ya? Baik, ini sisi keutamaan lain bagi orang yang berpuasa. Disiapkan untuknya pintu khusus di surga. Ya, kalau dia di dunia, Masya Allah, dari orang yang dikenal dengan puasa Ramadan, selalu dia jaga, tidak pernah dia tinggalkan. Iya. Selalu dia jaga, tidak pernah ditinggalkan. Demikian pula, bagus puasa sunnahnya. Ya. Maka pasti melekat padanya ciri, tanda sebagai orang berpuasa. Ya. Kalau dia sudah menyandang predikat orang berpuasa, maka dia punya hak untuk masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Baik. Kemudian dalam hadits berikutnya, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir. Ya, menceritakan kepada kami Ibrahim ibn al-Mundhir. Qala haddatsani Ma'an. Ya, Ma'an ibn Isa al-Qazzaz. Naam, al-Madani. Qala, beliau berkata haddatsani Malik. Ceritakan kepada kami Malik, yaitu Malik ibn Anas. An ibn Shihabin, dari ibn Shihab. Ya. Yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. Ibn Shihab. An Humaid ibn Abdurrahman. Dari Humaid bin Abdurrahman. Yaitu Humaid bin Abdurrahman Az-Zuhri. Humaid bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Nama lengkapnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadha khair. Ya. Rasulullah bersabda, siapa yang menginfakkan dua harta yang kembar, dua harta yang berpasangan, fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga. Ya Abdallah, wahai, dipanggil wahai hamba Allah, itu yang terbaik bagimu. Nah, ini keutamaan orang yang berinfak. Dan infaknya di sini berpasangan. Ya. Jelas ya? Bukan hanya berinfak satu saja. Dia berinfak sepasang. Dan ini mencakup seluruh jenis harta, bukan harta tertentu. Harta apa saja yang dia infakkan? Iya. Harta apa saja yang dia infakkan? Jelas ya? Nah, dia berinfak misalnya, ya, untuk sebuah masjid dia membelikan sepasang atau dua ember. Itu namanya sepasang. Jelas ya? Masuk di dalamnya. Ya, dan dimaklumi kualitas dari infak, semakin besar nilai dari harta yang diinfakkan disertai dengan keikhlasan, maka akan semakin besar pula pahala yang dia dapatkan. Iya. Jelas? Dia berinfak dengan sepasang sepeda motor misalnya. Dia berinfak dengan sepasang masjid misalnya. Iya. Dan seterusnya itu adalah hal yang masuk di dalam hadis ini. Dia dipanggil dari berbagai pintu surga. Nah, kemudian disebutkan, faman kana min ahli salati nudiya atau du'ya min babi salat. Siapa yang merupakan ahli salat, di dunianya dia adalah ahli salat, maka dia dipanggil dari pintu salat. Waman kana min ahli jihadi du'ya min babil jihad. Siapa yang dari ahli jihad, orang yang berjihad dengan benar, dari ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Dan siapa yang dari ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Dan siapa yang dari ahli sadaqah dipanggil dari pintu sadaqah. Ya, perhatikan ya, banyak pintu di surga. Ya. Kalau salat pintunya namanya pintu salat. Iya, zakat, sedekah namanya pintu sedekah. Jihad namanya pintu jihad. Tapi khusus puasa enggak dikatakan pintu puasa, tapi dikatakan pintu apa? Rayyan. Diberi penamaan khusus yang lebih menunjukkan keindahan. Jelas ya? Iya. Mendengar pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Abu Bakar bertanya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah? Fa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha?" Iya. Abu Bakar bertanya, "Demi ayahku, ya. Dan ibuku, padamu wahai Rasulullah." Ini ucapan yang berjalan ya di bahasa tulisan orang Arab untuk menekankan sebuah makna. Mereka tidak memaksudkan dengannya sumpah. Ya, jelas ya. Tidak memaksudkan dengannya sumpah, tapi penekanan. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Ya. "Apakah ada hal yang sangat mendesak yang memastikan seorang itu dipanggil dari pintu-pintu itu?" Ya, maksud pertanyaan Abu Bakar lebih diterangkan lagi dalam ucapan beliau, apakah ada seorang yang bisa dipanggil dari seluruh pintu itu? Ya, ya sudah diterangkan, kalau tadi diterangkan, ya. Ada orang yang dipanggil, dia menginfakkan dua sesuatu di jalan Allah. Dia dipanggil dari berbagai pintu. Kemudian dirinci. Ya. Sebab orang yang berinfak dua hal ini ada di pembahasan sholat, ada di pembahasan zakat, ada di pembahasan jihad, ada di pembahasan puasa. Jelas ya? Ada di pembahasan puasa. Di sini Abu Bakar bertanya, apakah ada orang yang seluruh pintu itu memanggil dia? Iya. Ya, kalau seluruh pintu itu memanggil dia, ini berarti luar biasa. Dia pasti ahli setiap amalan. Dia ahli sholat, ahli sedekah, ahli zakat, ya, ahli jihad, dan juga ahli ahli puasa. Jelas ya? Apakah ada yang seperti itu? Kata Nabi, "Na'am." Kata Nabi, "Iya, ada." "Wa arju an takuna minhum." Dan saya berharap engkau wahai Abu Bakar termasuk dari mereka. Ya. Termasuk dari mereka. Jelas ya? Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau ini orang yang sangat gemar sekali dalam beramal. Ya, tidak ada yang mendahului beliau dari umat Islam yang lainnya di dalam beramal. Dan ini pujian Allah terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Ada pujiannya di dalam Al-Quran. Dan Nabi memujinya dalam banyak hadis. Abu Bakar ini. Jelas ya? Sampai suatu hari Nabi bertanya, "Siapa di antara kalian yang pada hari ini dia berpuasa?" Abu Bakar mengangkat tangannya. Kemudian Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini dia mensolati jenazah? Abu Bakar mengangkat tangannya. Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian di hari ini dia bersedekah? Abu Bakar mengangkat tangannya. Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian di hari ini dia mengunjungi orang yang sakit? Abu Bakar mengangkat tangannya. Ya, perhatikan ya. Empat amalan ini sekaligus dilakukan satu hari oleh Abu Bakar. Ya, mungkin yang lainnya melakukan, tapi hari ini dia puasa, ya, sedekahnya mungkin dia besok lusa. Ya. Tapi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memang menjaga amalan-amalan tersebut. Ya. Sebab beliau adalah ahli dari amalan itu. Nah, ini dari keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini juga adalah anjuran umum kepada umat Islam akan apa, anjuran kepada mereka untuk melaksanakan ya, segala pintu-pintu kebaikan yang dianjurkan, dituntunkan di dalam syariat. Dan alhamdulillah pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak sekali. Sisa yang diperlukan adalah kesungguhan. Diperlukan adalah apa? Kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan beri hidayah kepada mereka menuju kepada jalan-jalan kami itu. Iya. Ya, kalau dia bersungguh-sungguh, Allah akan bukakan, mudahkan untuknya jalan-jalan yang lainnya. Iya. Yang penting ada kesungguhan, ada keseriusan, ada kejujuran. Ada kejujuran. Iya. Apabila seorang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan segala kebaikan untuknya. Kemudian di bab yang kelima, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, bab hal yuqalu Ramadan au syahrul Ramadan. Bab apakah dikatakan Ramadan atau dikatakan bulan Ramadan? Wa man ra'a kullahu wasian. Dan juga tentang ulama yang berpendapat bahwa padanya ada keluasan. Ya, pada hal tersebut ada keluasan. Ya, di sini di bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mulai masuk menyinggung beberapa hukum berkaitan dengan bulan Ramadan. Iya. Yang pertama beliau terangkan di dalam bab ini tentang penamaan Ramadan itu sendiri. Apakah dikatakan Ramadan atau dikatakan bulan Ramadan? Ada tambahan bulannya. Iya. Jelas ya? Kenapa ada pembahasan ini? Mungkin ada yang apa namanya heran. Ya, kenapa ada dibahas? Ya, apa perbedaannya disebut Ramadan atau disebut bulan Ramadan? Ya. Apakah ada perbedaan dalam hal ini? Ya, harus diketahui ya bahwa sebagian ulama mengatakan kalau menyebut disebut dengan nama bulan Ramadan, disebut begitu. Ya, jangan disebut Ramadan saja tanpa bulan. Kenapa? Karena mereka berdalilkan dengan sebuah hadis. Ya. Berdalilkan dengan sebuah hadis dari Abu Hurairah, dikatakan bahwa Nabi bersabda, la taqulu Ramadan, jangan kalian berucap Ramadan. Fa inna Ramadan ismun min asma'illah, karena Ramadan itu adalah nama dari nama-nama Allah. Tapi katakan bulan Ramadan. Lakin qulu syahra Ramadan, tapi katakan bulan Ramadan. Ini dalil ya, dipakai dalil yang dijadikan sebagai sandaran bahwa tidak boleh menyebut bulan Ramadan itu dengan Ramadan saja. Harus ada kata bulan di depannya. Tapi sangat disayangkan haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Karena itu Imam Al-Bukhari beliau mengisyaratkan pendapat yang kuat. Dan ini dari kebiasaan Imam Al-Bukhari. Ya. Imam Al-Bukhari berkata, waman ra'a kullahu wasian. Dan ada sebagian ulama berpendapat semuanya adalah boleh. Ada keluasan. Ya. Jadi ada keluasan. Boleh mengucapkan Ramadan dan boleh mengucapkan bulan Ramadan, tidak ada masalah, ada keluasan. Jelas ya? Karena ini yang dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari, maka pada riwayat yang akan datang, ya, pertama secara muallak beliau sebutkan dua konteks riwayat, hanya disebut kata Ramadan saja, tidak ada bulannya. Ya, menunjukkan boleh menyebut Ramadan. Dan pada hadis-hadis yang beliau terangkan, ya, beliau sebutkan sebagian hadis disebut Ramadan saja dan sebagian hadis disebut bulan Ramadan. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa semuanya adalah apa? Semuanya adalah boleh. Kata Al-Bukhari, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana." Siapa yang berpuasa Ramadan? Disebut Ramadan di sini tidak dikatakan siapa yang berpuasa bulan Ramadan, tidak. Menunjukkan bahwa boleh menyebut siapa yang berpuasa Ramadan. Jelas ya? Baik, ini hadisnya akan datang ya. Wa qala, dan Nabi bersabda, "La taqaddamu Ramadan." Jangan kalian mendahului Ramadan. Ini juga akan datang hadis Abu Hurairah. Disebut Ramadan saja, tidak ada bulannya. Ya, ini dua hadis muallak, tidak disebut sanadnya. Imam Al-Bukhari hanya sebut sebagian konteksnya, tapi tidak disebutkan sanadnya. Insyaallah konteks dan sanad hadisnya akan datang nanti. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan tiga riwayat bersambung. Kata beliau, haddatsana Qutaibah. Menceritakan kepada kami Qutaibah, yaitu Qutaibah Ibnu Sa'id. Ya, Abu Raja Al-Baglani. Kata beliau, haddatsana Ismail Ibnu Ja'far. Menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far, yaitu Ibnu Abi Katsir, an Abi Suhail, dari Abu Suhail, yaitu Nafi' bin Malik bin Abi Amir, an Abihi, ayahnya, Malik bin Abi Amir, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Apabila Ramadan itu datang, maka terbukalah pintu-pintu surga. Terbukalah pintu-pintu apa? Surga. Nah, baik, di sini disebut sisi pendalilan Imam Al-Bukhari, kalimat "idza jaa Ramadan", apabila Ramadan itu apa? Datang. Hanya disebut apabila Ramadan datang. Tidak disebut kata bulan Ramadan. Ya, menunjukkan boleh ya. Boleh disebut bulan, boleh disebut Ramadan saja. Boleh disebut bulan Ramadan, boleh disebut Ramadan saja. Riwayat yang kedua, kata beliau, haddatsani Yahya ibnu Bukair. Ya, ini dinisbatkan kepada kakeknya ya. Kalau nama ayahnya Abdullah. Jadi nama lengkapnya Yahya ibnu Abdillahi bin Bukair. Qala, beliau berkata, haddatsani Al-Laits, menceritakan kepada kami Al-Laits, yaitu Al-Laits bin Sa'ad Abu Al-Harith Al-Fahmi. An Ukail, dari Ukail, yaitu Ukail ibn Khalid ibn Aqil. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Abdillah Az-Zuhri. Annahu qala, atau qala, akhbarani ibnu Abi Anas maula At-Taymiyyin. Mengabarkan kepadaku Ibnu Abi Anas. Ibnu Abi Anas ini itu Abu Suhail ya, sama. Itu nama lain. Ya, sudah berlalu namanya siapa Abu Suhail tadi? Nafi' bin Malik. Anna abahu, sungguhnya ayahnya, yaitu Malik bin Abi Amir. Haddathahu, bercerita kepadanya. Annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu. Sungguhnya beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan, futtihat abwaabus samaa' wa ghulliqat abwaabul jannah wa sulsilatis syayatin." Ya, Rasulullah bersabda, apabila datang bulan Ramadan. Ya, di konteks hadis ini digunakan kata bulan. Di konteks hadis sebelumnya digunakan kata apa? Ramadan saja. Padahal dia sama dari sahabat Abu Hurairah. Menunjukkan bahwa ada keluasan dalam hal ini. Ya, boleh dikatakan bulan Ramadan dan boleh dikatakan apa? Ramadan saja. Ya, perhatikan hadis ini ya. Ini hadis dari hadis yang paling banyak kita dengarkan di bulan Ramadan. Ya. Rasulullah bersabda, "Idza dakhala syahr Ramadan." Apabila bulan Ramadan telah masuk, futtihat abwaabus samaa', maka dibukalah pintu-pintu langit. Iya. Dibukalah pintu-pintu langit. Jadi kalimat dibuka pintu-pintu langit ini mengandung ya makna bahwa banyak kebaikan yang diturunkan dari langit. Apakah itu dari rahmat Allah? Karena itu dalam sebagian riwayat, wafuttihat abwabur rahmah, dibukalah pintu-pintu rahmat dalam sebagian riwayat. Dan mungkin pintu langit dibuka adalah malaikat yang turun. Karena dimaklumi bahwa malaikat sangat banyak turun di bulan Ramadan. Apalagi di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Yang malaikat itu seakan-akan memenuhi bumi ini. Iya. Jelas ya? Lailatul Qadar. Nah, karena itu salah satu dari makna Al-Qadar. Bermana dari ada yang mengartikannya dari mana sempit. Karena malam itu sempit. Sesak bumi ini dengan malaikat. Jelas ya? Apabila masuk bulan Ramadan, terbukalah pintu-pintu langit. Sebuah riwayat terbuka pintu surga. Ya, pintu rahmat. Maka ini keutamaan yang sangat besar bagi umat Islam. Apabila ia memasuki bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Ya, pintu-pintu neraka, pintu-pintu jahannam ditutup. Wa sulsilati syayatin, dan para syaitan itu dibelenggu. Para syaitan dia apa? Dibelenggu. Ya. Ini kalimat para syaitan dibelenggu. Ya, maknanya di sini sebagian para ulama menafsirkan bahwa para syaitan dibelenggu artinya dibelenggu benaran. Ya, semua syaitan itu dibelenggu. Semua syaitan dibelenggu. Dan sebagian para ulama dia mengatakan bahwa syaitan yang dibelenggu di sini itu hanyalah syaitan-syaitan yang paling durjana saja. Syaitan yang paling apa? Durjana, yang merupakan pentolan-pentolan syaitan. Ya. Dan ini datang dalam riwayat An-Nasa'i. Disebutkan marada as-syaitan. Dibelenggulah marada. Marada itu artinya pentolan atau syaitan yang durjana. Itu yang dibelenggu. Ya. Adapun syaitan yang lainnya tetap. Jelas ya? Baik. Ya. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa dibelenggunya ini dibelenggu dari mendengar berita saja. Dan ada juga yang mengatakan bahwa dibelenggunya hanya di malam Ramadan, bukan di siang hari. Ya. Karena di malam hari tidak bisa mereka mendengar ke langit. Ya. Di mana itu adalah malam turunnya rahmat. Allah menurunkan perkara. Jelas ya? Baik, ini beberapa penafsiran. Setelah kita mendengarkan penafsiran-penafsiran ini, akan bisa dipahami iskal, akan bisa dijawab dari pertanyaan yang sering ditanyakan di bulan Ramadan. Ya, katanya syaitan dibelenggu, tapi kenapa masih ada? Masih banyak kaum muslimin yang melakukan dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Ya. Bahkan kadang Ramadan oleh sebagian orang naudzubillah dijadikan sebagai tempat permaksiat. Ya. Jelas ya? Kalau di luar Ramadan tidak ada acara berjudi rame-rame. Tapi di bulan Ramadan ya, rame. Katanya untuk menunggu berpuasa. Hah? Di bulan Ramadan, selain Ramadan, ya jarang terjadi tawuran. Ya. Tapi di bulan Ramadan semakin rajin. Karena sering ketemu tiap pagi rame-rame. Ya. Jelas ya? Dan ini dari hal yang disaksikan. Ya. Maka sering ada yang bertanya, katanya syaitan dibelenggu, tapi kenapa masih banyak maksiat? Ya. Jawabannya telah kita terangkan tadi. Ya. Bahwa yang dibelenggu bukan semua syaitan. Ini jawaban yang pertama ya. Dan bagi ulama yang mengatakan bahwa semua syaitan itu dibelenggu, mereka berkata bahwa kejelekan yang dilakukan oleh seorang manusia itu arahnya dari dua. Yang pertama dari syaitan, yang kedua dari dirinya sendiri. Ya, dari jiwanya sendiri. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sungguhnya jiwa itu senang melakukan kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Jadi walaupun syaitan terbelenggu, tapi jiwanya adalah jiwa yang jelek, senang dengan kemaksiatan, ya, tetap juga dia melakukan apa? Dosa dan kemaksiatan. Nah, baik. Jadi ini makna dari hadis ini. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, haddathana Yahya bin Bukair, ceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, annahu qala haddathani al-Layth. Beliau berkata menceritakan kepada kami atau kepadaku al-Layth, yaitu al-Layth ibn Sa'ad. An Ukail, dari Ukail, Ukail ibn Khalid, an ibn Shihab, Muhammad bin Muslim, qala akhbarani Salim. Beliau berkata mengabarkan kepadaku Salim, yaitu Salim bin Abdullah ibn Umar. Ini anak dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, sungguhnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihatnya maka berpuasalah kalian. Maksudnya apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, apabila kalian melihat hilal maka berbukalah kalian. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah, kalau mendung terhadap kalian maka kadarkanlah kira-kira ya bulan itu. Baik, ini hadis insyaallah taala akan datang penjelasannya ya, di pembahasan tentang ruqyat hilal kita akan terangkan di situ sisi pendalilan Imam Al-Bukhari di akhir riwayat. Kata beliau, wa qala ghairuhu anil layth, dan berkata selain Yahya dalam riwayat mereka kepada Layth, haddathani Ukail, menceritakan kepada kami Ukail, ya, wa Yunus, dan Yunus, dan dalam riwayat mereka li hilali Ramadan, ya, dan mereka menyebutkan hilal Ramadan. Nah, jadi maksudnya idza ra'aitum hilala Ramadan, kalau kalian melihat hilal Ramadan. Ya, sisi pendalilan Imam Al-Bukhari jelas ya, kata hilal disandarkan pada Ramadan. Ini sama saja kalau disebut dengan nama bulan Ramadan. Baik, selesai sudah tiga riwayat di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam bab yang ke-6, kata beliau, bab sudah ada ya? Ya, baik, kita cukupkan sampai sini insyaallah taala, kita lanjutkan nanti di sesi yang kedua nanti setelah makan siang, yaitu pada pukul 13.30 atau jam 1 lewat 30. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.